terasa ya, berkah dari ilmu tafsirmu nanti. Harus punya niat seperti ini, yaitu belajar tafsir itu untuk dijadikan sebagai pedoman hidup, sehingga pelajari itu perlahan-lahan, sedikit-sedikit. Apa yang bisa diimani sudah diimani, apa yang bisa diamalkan sudah diamalkan. Kalau sudah bisa mengamalkannya, dijaga. Begitu. Terus semakin bertambah pengetahuan tentang Al-Quran, hendaknya semakin bertambah iman, semakin bertambah ya, takwa. Terus begitu. Tujuannya. Insyaallah kalau betul-betul dipegang ini kaidah, akan merasakan seperti apa yang beliau katakan. Dan beliau belum mengatakan seperti ini setelah menjalaninya. Setelah menjalaninya dan tahu rasanya seperti ini. Paham ya? Ini kaidah yang pertama. Insyaallah kaidah yang kedua kita sambung di pertemuan yang akan datang. Lebih masuk pada inti ya, dalam memahami tafsir. Nah, ini lebih mendalam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi wa bihamdihi, shallallahu la ilaha illa anta.